واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan umur dan taufiknya untuk mengisi waktu kita bainal maghribi wal isya al julus ba'da salat lis salat, duduk setelah selesai salat menunggu salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah yang namanya ar-ribat. Dan ini amalan yang sangat mulia. Duduknya dalam kondisi di masjid tertahan untuk menunggu sholat, maka dihitung orang yang sholat. Wala yazal, bahkan malaikat terus mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Didoakan para malaikat yang dekat dengan Allah. Maka sungguh rugi ketika Allah memberi umur dan kesempatan untuk duduk di masjid thalabul ilm dan kita tidak bisa mengambil manfaat itu. Apalagi Nabi kita mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'uha. Kalau kalian melewati kebun dari kebun jannah, maka merumput, ambil manfaat. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Qal majalisud dzikr. Yang dimaksud na'am riyadul jannah adalah majalisud dzikr, majlis ilmu. Maka kaum muslimin barakallahu fikum, majlis zikir, majlis ilmu banyak mengandung banyak manfaat. Farta'uha, ambil manfaat. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih pada bab babu tahrimul zulm, babun bab tentang tahrimul zulm wal amru biraddil mazalim, haramnya berbuat kezaliman dan perintah mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Hadis berikutnya, wa an abi hurairah dan dari Abi Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, latu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna. Rahu Muslim. Beliau mengkhabarkan sebuah berita, khabaru shadiq wal masduq, latu addunnal huquqa, pasti akan ditunaikan hak-hak kepada pemiliknya. Pasti, pakai lam taukid, pakai nun taukid, dua huruf taukid dalam satu kalimat. Pasti kelak akan ditunaikan hak-hak kepada ahliha, pada pemiliknya, yang berhak mendapatkan sementara terzalimi nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalja, sehingga na'am akan kambing yang akan dikisos, yuqad, akan dikisos kambing yang jalja. Jalja itu akan minta dikisos kambing yang tidak punya tanduk, jalja. Nah, akan dikembalikan hak kambing yang tidak punya tanduk, minasyatil qorna, dari kambing yang punya tanduk. Nah, rawahu Muslim. Karena kambing yang punya tanduk biasanya bijik. Bijik, kambing yang tidak punya tanduk. Nasib kambing yang tidak punya tanduk, nasibnya terdolimi. Nah, oleh kambing-kambing yang punya tanduk. Maka dalam hadis ini, yuqad, akan diadakan kisos, balasan, akan dibalas atas kezaliman yang dilakukan oleh kambing yang punya tanduk mendolimi kambing yang tidak punya tanduk. Rawahu Muslim. Kurang lebih itu maknanya. Wa fil hadis, dalam hadis ini, aqsama Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al musaddaq bi khairi qasam. Shadiq, orang yang benar, musaddaq, dibenarkan, au masduq, tapi bi khairi qasam, tanpa harus sumpah sudah orang percaya karena dia shadiq, orang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Bi khairi qasam, tanpa sumpah orang percaya. Asal yang diko sabda beliau, orang percaya. Aksama anal hukuk satu addi ila ahliha yaumal qiyam. Bersumpah, Nabi bersumpah alaih salatu wassalam, bahwa hak-hak satu addi akan dikembalikan, ditunaikan, akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Masya Allah. Wala yudai li ahadin haq, sehingga tidak tersia-siakan bagi seorang pun haknya. Tidak akan tersia-siakan hak yang dia miliki kecuali akan dikembalikan kepadanya. Barakallahu fiik. Kalau antum punya hak-hak yang terampas oleh manusia, maka nanti di hari kiamat antum akan dapatkan. Tidak usah khawatir. Tidak dapat di dunia, dapat di akhirat. Bahkan di akhirat lebih baik daripada di dunia. Al-haqul ladzi laka illam tastaw fihi, illam tastawfihi fid dunya istawfayathu fil akhirah walabud. Hak yang dimiliki olehmu di dunia, jika lam tastawfih, tidak terpenuhi haknya di dunia, maka akan dipenuhi oleh Allah istawfathu fil akhirah labud. Pasti, sesuatu yang pasti. Bagaimana tidak? Hatta innahu yuqtassu, sampai-sampai yuqtassu akan meminta, akan dikisos, yakni akan minta dikisos, akan minta dikisos saat jalja, kambing yang tidak punya tanduk, karena dulu ditanduk, dibijik oleh kambing yang punya tanduk, akan minta dikisos, diminta dibalas. Minasyatil qarna, dari kambing yang punya tanduk. Ini kambing. Kita dengan kambing lebih mulia manusia. Manusia dengan kambing lebih mulia manusia. Mafhumnya, kalau kambing saja diadili, lalu bagaimana dengan anak Adam yang lebih mulia dari kambing? Barakallahu fik. Mafhumnya, kalau kambing yang terdolimi karena tidak punya tanduk, dibijik, diseruduk sama kambing-kambing yang punya tanduk, itu kezaliman, maka nanti disuruh balas, dikisos. Lalu bagaimana dengan manusia yang jauh lebih mulia dari kambing? Mafhumnya bagaimana? Lalu kata Syekh, wal jalja allati laisa laha qarnun. Jalja adalah kambing yang tidak punya tanduk. Wal qarna allati laha qarn. Qarna adalah kambing yang memiliki tanduk. Wal ghalibu allati laha qarnun idza natahat jalja allati laisa laha qarn tu'dhiha akthar. Ghalibnya, keumumannya, kata Syekh, bahwa kambing yang memiliki qarn, tanduk, idza natahat, apabila melukai atau melukai, ya, nyeruduk, melukai, nanduk, ya, dia nanduk, menanduk dengan kepada kambing yang jalja, yang tidak punya tanduk, maka akan tu'ziyaha akhtar, akan sangat menyakiti kepada kambing yang tidak punya tanduk, apalagi tanduknya lancip, nyeruduk, kena perutnya, sakit. Sehingga faidha kana yaumal qiyamati qadallah baina hataini syatain, maka apabila nanti pada hari kiamat qada, Allah akan memutuskan antara hatain syatain, dua kambing ini, waqtassa, dan akan dilakukan kisos. Lisyatil jalja minasyatil qarna, dari kambing yang tidak punya tanduk akan membalas kepada kambing yang punya tanduk, dikasih tanduk oleh Allah, diberi kesempatan membalas kepada kambing yang dulu menyakiti di dunia. Masya Allah, itulah hakim yang paling adil. Alaihissallahu ahkamil hakim. Hada wahiyya baha'im. Syekh mulai memahamkan. Wahada, dan ini ya ibadallah, baha'im, wahiyya baha'im, binatang-binatang ternak. Kambing, mungkin sejenis kambing, sapi, ya, qard, punya tanduk. La yaqilna wa la yafhamna. Mereka tidak punya akal dan tidak memiliki kepahaman. Namanya kambing tidak paham. Ya, namanya kambing. Nanduk temannya, dia tidak berpikir. Kalau nanduk ini nanti sakit, tidak berpikir ke situ. Beda dengan orang. Orang akan memukul, mikir dulu. Kalau saya pukul, keluar darahnya, siapa dia? Oh, punya bapak, punya ibu. Mikir, nanti saya urus saya dengan bapak ibunya. Apalagi ada undang-undang. Memukul, sang pengadu yang dipukul mengadu kepada hakim, maka digugat supaya mengganti rugi 4 juta atau 5 juta. Wah, mikir lagi. Barakallah. Enggak main-main. Ini orang punya akal. Kalau binatang enggak mikir. Namanya binatang, anaknya sendiri naik ranjang induknya. Namanya hewan. Enggak punya akal. Betul-betul hewan itu seperti itu, enggak berpikir dan tidak berakal. Lakinallaha, tetapi Allah Azza wa Jalla hakamun adlun hakim. Sang pemilik hukum adlun yang memiliki keadilan. Arada ayyura an yurayi ayyuria an yuria. Allah ingin memperlihatkan an yuria ibadahu kamala adlihi, kesempurnaan keadilan Allah. Hatta fil bahaimil ajm, sampai pada binatang-binatang yang al-ajm. Fakaifa bi bani Adam, yang tidak punya akal, yang tidak punya pemahaman, tidak punya bahasa kayak kita. Kalau kita mau apa lewat orang, Pak, permisi dulu. Nyuwun sewu, Mbok, terganggu kan gitu. Permisi, nyuwun sewu. Kenapa? Mbok ganggu, mau lewat. Kalau binatang enggak, lewat aja. Kita lagi naik motor, kerbau lewat depan kita, nabrak motor kita. Ya namanya kerbau. Orang beda. Permisi Pak, nyuwun sewu. Supaya enggak ganggu. Barakallahu fiik. Sehingga wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ya ibadallah dalilun. Hadis ini mengandung faedah penting. Ala annal bahaima tuhsyar yaumal qiyamah wa huwa kadzalik. Hadis ini sebagai dalil bahwa binatang-binatang ternak bahaim itu akan dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat, dan demikianlah wa huwa kadzalik, demikian pula barakallahu fikum manusia. Wa tuhsyarud dawab, dan dikumpulkan tuhsyar, dikumpulkan ad-dawab, binatang melata. Bukan hanya binatang ternak, binatang dawab melata yang di muka bumi. Wa kullu ma fihi ruh, bahkan kata Syekh semua yang punya ruh, semua yang punya roh. Kapan? Yaumal qiyamah. Apa dalilnya? Apa syahid dari ayat? Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahih illa umamun amsalukum. Dan tidak ada barakallahu fikum dabbah, binatang yang melata. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini. Binatang yang melata berjalan di muka bumi ini, wala ta'ir yatir, tidak pula burung yang terbang di atas sana. Bijanahai, dengan dua sayapnya, binatang yang melata di bumi, binatang yang terbang di udara, illa umam, kecuali umat-umat. Umat-umat amsalukum, seperti kalian. Kalau kalian dikumpulkan, mereka juga umat yang dikumpulkan. Maksudnya begitu. Itu syahidnya. Ini syahid dalil bahwa binatang itu akan dikumpulkan. Nah, sebagaimana disebutkanlah Sa'di rahimahullah, Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Ai jami'ul umam tuhsyar wa tujma' ilallah fi mawqifil qiyamah. Kata An-Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya bahwa seluruh umat dikumpulkan di hadapan Allah pada di mawqif pada hari kiamat. Ana fi dzalikal mawqiful azim al-ha'il. Kondisi yang cukup menakutkan. Fa yujazihim bi'adlih, dibalas dengan keadilan Allah, wa ihsanihi, wa yamdi alaihim hukmah alladhi yuhmad alaihil awwalun wal akharun ahlus sama wa ahlul ard. Akan diberikan hukum yang paling adil yang dipuji umat yang terdahulu dan terakhir, baik penduduk langit atau penduduk bumi. Jadi dari ayat ini, umamun kathiratun, umat-umat yang banyak. Umatudzur, umatutuyur, umat sekelompok binatang-binatang yang melata. Wa umatutuyur, umat sekelompok binatang namanya burung. Wa umatusiba, umat sekelompok binatang buas. Umatul hayyat, umat sekelompok dari ular-ular, ya. Wa hakadza illa umamun amsalukum, kecuali umat seperti kalian, dikumpulkan juga binatang melatanya, burung-burungnya, binatang buasnya, juga ular-ularnya. Illa umamun, kecuali umat-umat amsalukum, seperti kalian akan dikumpulkan. Ma faradna fil kitab min syai, tidak kami luputkan, kami tinggalkan catatan dalam kitab sedikit pun. Ai kullu syai'in maktub, segala sesuatu sudah tercatat. Hatta a'mal al-bahaim, sampai perbuatan binatang-binatang ternak. Wal hasyarat, binatang-binatang hasyarat, ada apa namanya? Hasyarat, binatang-binatang yang Allah ciptakan, ada ularnya, ada makhluk-makhluk lainnya. Maktubatun fil lauhil mahfud, tercatat dalam lauhul mahfud. Ma faradna fil kitab min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun, lalu di hari kiamat dikumpulkan. Ini dalam Al-Quran surat Al-An'am 38, dalil bahwa seluruh makhluk ini dari binatang-binatangnya dikumpulkan. Cuma dikumpulkannya mereka, disebutkan dalam syarah akidah para ulama, bahwa mereka dikumpulkan bukan untuk dihisab seperti manusia, ya. Sehingga mereka nanti jadi debu. Telah kisos dilakukan, na'am, diantara mereka, lalu Allah jadikan mereka debu. Jadi debu, beda dengan manusia, digiring oleh Allah Ta'ala menuju hisab surga neraka. Kalau mereka jadi debu. Sehingga orang kafir dalam ayat, ketika melihat binatang itu dikumpulkan, telah dikumpulkan oleh Allah, dijadikan debu. Sementara manusia akan dihisab. Fayaqulul kafir, dalam ayat, fayaqulu al kafir, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba, aduhai sekiranya, ya laitani, aduhai sekiranya, kuntu turoba, saya ini dulu di dunia jadi debu saja. Aduhai saya tidak jadi orang saja, saya jadi debu ini aja, tidak dihisab. Nabi tidak bisa, sudah jadi manusia. Maka di situ mereka orang kafir menyesal luar biasa. Minta sehari kembali ke dunia. Hah? Minta sehari, sesaat kembali ke dunia. Untuk apa? Beramal soleh. Ya dulu ditinggalkan, akan dikerjakan. Tapi tidak mungkin, sudah berakhir pembalasan. Taib. Dalam surat yang kedua, surat At-Takwir, ayat 4, ayat 5. Wa idzal isyaru uttilat, wa idzal wuhusu husyirat, wa idzal isyar, apa isyar? Apabila unta bunting, unta yang bunting, ya, uttilat, ditinggalkan. Orang melihara unta lagi bunting, ditunggu-tunggu kapan lahirnya. Baten ini, batian ini, debati ini, punya satu, dua, ditunggu, tapi tidak. Saat terjadi hari kiamat, utilat, ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak mikir unta bunting, tidak mikir sapi lagi bunting, tidak mikir itu. Anak yang disusui saja hari kiamat ditinggalkan. Amma ardaat, yang disusui oleh ibunya, dia lari, takut. Bagaimana pikir unta bunting? Wa idzal uhush, dan apabila uhush, binatang-binatang liar. Binatang liar, uhush. Husyirat, dikumpulkan. Nah, ini dalil kedua. Wa idzal uhush, husyirat. Yughsar yaumal qiyamah, akan dikumpulkan pada hari kiamat kullasyai', segala sesuatu yang ibadah Allah. Wa yaqdillah ta'ala bainahum bi hukmi wa 'adli. Wa yaqdillahu, Allah akan memutuskan hukumnya di antara manusia dengan hukumnya dan dengan keadilannya. Hukum Allah sangat sempurna. Keadilan Allah paling sempurna. Tidak ada yang terdzalimi, yakin. Wa huwa sami'ul 'alim, dan Allah Ta'ala maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Tidak ada yang samar. Wa yaqtassu minal baha'im ba'duha min ba'd. Yaqtassu, akan melakukan kisos. Binatang-binatang sebagiannya atas sebagian. Wa minal adamiyin, termasuk para anak Adam. Ba'duhum ma'a ba'd, sebagian atas sebagian. Nah, makanya ada hadis muflis. Hadis apa? Muflis at-tadrimanil muflis. Nah, di situ ada mahkamah. Mahkamah yang paling adil. Hadis muflis, antum sering mendengar. Akan diadakan kisos. Wa minal jinni ba'duhum ma'a ba'd. Bahkan kisos antara jin, sebagian mereka dengan jin yang lain. Karena di dalam dunia jin, satu sama lain juga ada jin yang nakal kepada saudaranya jin. Nakal, dolimi, menyakiti, ya. Wa minal jin wal ins ba'duhum ma'a ba'd, termasuk bangsa jin dan bangsa manusia. Ada jin yang menyakiti seorang yang talibul ilm. Seorang talib, talibul ilm, sedang belajar Quran, belajar hadis. Qadarullah, karena dia ceroboh, dia membuang air panas dari termos ke WC. Qadarullah, namanya jin jahat, tinggalnya di tempat kotor. Jin ini pun menjerit, tapi dia tidak dengar. Ya? Marah dia. Sang talib ini disakiti. Sebagaimana dia disakiti, diguyur pakai air panas. Qadarullah, tidak tahu, tidak lihat. Sehingga qadarullah syafa'al, talib ini jadi sakit. Bawa ke dokter, bawa di sana, tidak sembuh-sembuh. Ternyata ini. Hati-hati mendolimi jin. Karena jin juga bisa membalas dengan kejahatan. Dicekik kadang. Jin jahat kadang mencekik seorang. Disakiti. Disihir dengan sihir sampai tingkatan membunuh. Dibunuh sama jin. Pelan-pelan disakit. Nah, ini kejahatan bangsa jin kepada manusia atau bangsa manusia kepada bangsa jin. Harus hati-hati. Yep. Maka jangan sampai bermudah-mudah. Wal jin wal insu ba'duhum ma ba'd, bagaimana manusia ba'duhum ma ba'd, li'anal insan qad ya'taddun 'alal jin. Wal jinni qad ya'taddun 'alal insan. Karena manusia kadang mereka itu mengganggu, menyakiti bangsa jin. Dan bangsa jin kadang mereka juga menyakiti, mengganggu bangsa manusia. Sebaliknya lah tadi ya. Itu salah satu contoh. Famin utwanil jin. Nah, sekarang saya beri contoh. Contoh bentuk permusuhan, kejahatan, perzaliman manusia kepada jin. Alal insi asyai'ul kathir wa min udwal insi alal jinni ayastajmiral insanu bil'idham. Dan diantara udwan, contoh manusia mengganggu, menyakiti kepada jin. Apa itu? Beristijmar dengan tulang. Apa istijmar? Jadi kalau antum toharoh, buang air besar, buang air kecil, ya, itu boleh. Kalau tidak ada air, pakai apa? Batu, pakai tisu, ya, sesuatu yang dibolehkan secara bab ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar dengan tulang. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anastanjia bil idham. Nabi melarang kita istinja dengan tulang. Kenapa? Innaha zadu ikhwanikum minal jin. Hadis Muslim. Karena tulang ini zat bekal. Bekal untuk mereka bisa makan dengan tulang-tulang itu. Ya. Tulang itu zat bekal hidupnya bangsa jin. Saudara kalian juga jin itu. Ikhwanikum minal jin. Taib. Sehingga kata Syekh, al-jin yajidu dal idham. Jin itu mendapatkan tulang-tulang. Fa idza istajmara ahadun biha, apabila beristismar untuk cebok, ya, untuk buang air besar, membersihkan tempat keluarnya air besar, yakni buang air besar atau buang air kecil, dibersihkan pakai tulang ini, maka faqad i'tada alaihi. Kamu telah mengganggu kepada jin. Jin memakan tulang itu ada kotoran kamu. Nah, sehingga tidak suka, ya. Wa qaddaraha alaihim, dan membuat mereka kotor, jijih. Sudah kotor, ada kotoran kamu. Ya. Maka wa yukhsha an yu'dhuh idza adahum biha. Dan dikhawatirkan akan mengganggu jin. Naam, mereka akan yu'dhuh, mengganggu, idza adahum, kalau mereka terganggu. Kalian akan diganggu kalau kalian mengganggu mereka dengan sebab tulang yang kena kotoran kamu. Mau dimakan kamu, wah ini kotoran si fulan ini, wah ya antum disakiti. Jangan heran, karena antum tidak lihat mereka, mereka lihat kita. Ya. Makanya dalam adab masuk buang air besar, tempat buang air besar, baca bismillah. Bismillah. Ketika baca doa, diawali dengan bismillah, tertutup antara kita dengan mereka. Mereka tidak bisa lihat kita. Barakallahu fiik. Ini contoh mengganggu, menyakiti sekalipun bangsa jin. Sehingga para ulama memberikan nasihat-nasihat dalam adab-adab buang hajat seperti tadi. Termasuk juga nasihat para ulama, jangan sampai membuang air panas, ya, di WC tempat kita buang air besar. Khawatir di situ ada jin karena kita tidak lihat, sehingga mengganggu mereka. Ini saja salah satu contohnya. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wassallallahu alaihi Muhammad subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.